Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inuh wa numajjiduhu wa huwa rabbul arshil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pendengar RRI di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka kajian bedah tafsir Syarawi, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita kaji dalam bedah tafsir ini dapat menambah wawasan agama bagi kita, dan terutama kedekatan kita kepada Allah, sehingga kita dapat menciptakan suasana yang baik di lingkungan kita, keluarga kita, dan termasuk juga terutama pada individu pribadi kita sendiri. Bahasan kita pada kesempatan ini adalah surah Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan orang yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal dia bukan dari sisi Allah. Mereka berdusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Saudara pendengar rahimakumullah, ayat ini kembali mengungkapkan kepada kita tentang metode pembusukan terhadap Alkitab yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ini perlu diungkap oleh Al-Quran agar kita waspada. Ketika ayat ini turun di zaman Rasulullah, mereka membangga-banggakan Taurat atau Injil yang mereka punya di hadapan masyarakat Islam, yang ketika saat itu terjadi proses turunnya Al-Quran. Dan walaupun belum sempurna, tapi Al-Quran sudah menjadi tawaran dan kemungkinan yang sangat baik untuk dibaca. Nah, ketika mereka membaca Alkitab di hadapan Nabi, di hadapan sahabat, mereka sengaja sedikit memutar-mutar ucapannya, lidahnya, sehingga maknanya agak berubah. Maknanya tidak lagi tepat sesuai dengan pesan-pesan yang ditujukan dalam Alkitab itu. Nah, kenapa mereka melakukan perbuatan ini? Nah, tujuan adalah agar ya orang-orang menyangka itu termasuk dari Alkitab, supaya mereka mendapatkan pamor kepemimpinan, agar mereka mendapatkan prestasi dan prestise yang baik. Padahal kata Allah, wa ma huwa minal kitab, yang dibacanya secara memutar-mutar lidah tadi bukanlah termasuk Alkitab. Nah, maka di sini kita sebagai umat Islam ya termasuk dalam menjaga konsistensi Al-Qur'an. Kita harus belajar membaca Al-Quran berdasarkan huruf asli Al-Quran. Nah, apa maksudnya? Ada berkembang sekarang saya analisa. Masyarakat ingin mudahnya saja. Mereka membaca misalnya Al-Quran termasuk dalam surah Yasin, yang dibacanya huruf Latinnya. Itu bukan Al-Quran dan bukan bacaan Al-Quran, walaupun hurufnya mirip Al-Quran. Maaf, walaupun huruf dan bunyinya yang keluar itu mirip Al-Quran, tapi mereka bukan membaca Al-Quran. Mereka tidak akan dapat pahala ketika seperti pahala orang membaca Al-Quran dari sumber aslinya. Bahkan terkadang, walaupun sengaja atau tidak sengaja, terjadi yalwun, terjadi memutar-mutarkan bacaan. Sebab kita melihat, ya, di dalam Al-Quran itu kan ada tajwid. Tajwid itu terdiri dari izhar, ikhfa, idgham, iqlab. Nah, bagaimana membaca dengan baik kalau kita tidak memahami tajwid ini, huruf apa bertemu dengan huruf apa, maka hukumnya ini. Kita tidak pahami itu. Nah, karena kita membaca berdasarkan versi Latinnya. Ini kalau menurut saya, kalau disengaja dan tanpa ada perbaikan, kita termasuk juga orang yang memutar-mutar balikan Al-Quran dengan lidah kita. Tetapi ada juga yang berpendapat begini, kalau dalam tahap proses belajar, itu pun dalam tahap krisis, ketika dia telah mampu, harus tinggal. Kenapa? Sebab itu bukan solusi yang permanen. Itu hanya sementara dan kalau bahasa kita, qalilu minal waqt. Sedikit waktu saja yang diberikan sampai dia betul-betul bisa mendalaminya. Nah, mereka mengatakan wa yaquluna huwa min indillah. Orang-orang Yahudi tadi mengatakan ini yang kami baca ini dari Tuhan. Kata Allah, itu bukan dari Allah. Sebab apa? Yang dari Allah bukan sesuai dengan yang dibacanya. Yang dari Allah yang asli. Begitu mereka baca, yang diputar-putarnya itu bukan dari Allah. Nah, mereka mengatakan terhadap Allah kedustaan. Sementara mereka tahu itu dusta. Nah, sangat menarik ini. Bila kita lihat usaha masyarakat, pemerintah dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran. Tapi bukan dengan cara merubah Al-Quran itu dalam bahasa Latin. Kita dekati Al-Quran lewat metode Iqra, metode Burqi, metode Abatasa, dan lain sebagainya. Tapi jangan mendekati Al-Quran, membaca Al-Quran dengan metode berpegang kepada huruf Latin. Akan salah kita. Demikian pengantar dan mudah-mudahan bisa kita diskusi dengan Ustaz Perdana di sini. Sudah hadir ya. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang telah disampaikan Ustaz Hanafi tadi. Saya hanya sedikit ingin menambahkan di sini bahwa di dalam ayat 76 ini Allah memulai dengan wa inna minhum. Inna untuk menunjukkan suatu penegasan terhadap keterangan ayat selanjutnya. Iya. Artinya apa? Bahwa di samping sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh orang-orang ahli kitab yang tidak mau menepati janji, kemudian suka berkhianat, suka memusuhi rasul, dan semua sifat-sifat besar itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keterangan terdahulu. Di dalam ayat 78 ini Allah kembali menjelaskan satu sikap dan kebiasaan mereka, di mana mereka itu suka memutar-mutar lidah mereka atau suka bersilat lidah. Makanya di sini Allah memakai dengan redaksi inna. Allah memulai dengan inna bahwa memang benar inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab, sebagian daripada ahli kitab. Kemudian lagi, setelah menyampaikan redaksi inna, Allah mengiringinya dengan minhum untuk menunjukkan adanya kesinambungan antara ayat sebelumnya dengan ayat yang kita kaji pada hari ini, tidak terlepas. Jadi kalau ditanya siapakah minhum itu, karena dimulai dari huruf jar, huruf jar itu kalau di awal ayat untuk menunjukkan hubungannya dengan ayat sebelumnya, maka sudah tidak lagi bingung-bingung, orang sudah mengetahui bahwa kata-kata minhum di sini untuk menunjukkan yang dimaksud adalah orang-orang ahli kitab yang sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat terdahulu. Jadi wa inna minhum, sesungguhnya mereka orang-orang ahli kitab yang terdahulu, yang sudah dijelaskan terdahulu, la fariqan yalwuna al-sinatahum. Ya, ada sebahagian mereka itu yang suka untuk memutar-mutar lidah mereka atau suka bersilat lidah. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa kata-kata yalwun ini berasal dari kata-kata lai, bukan lai bahasa Indonesia. Kalau lai bahasa Medan itu sudah lain itu. Abang itu. Iya, abang. dari lay yang maknanya adalah memutar. Asal katanya sama seperti dengan al-fatlu, yaitu merangkai. Jadi tali itu diputar-putar antara satu dengan lain, dibuat satu rangkaian sehingga akhirnya menjadi kuat. Jadi keterangan ini Allah memakai redaksi yalwuna ini untuk menunjukkan bahwa memutar-mutar lidah mereka itu mereka lakukan untuk memperkuat keterangan mereka itu bahwa sebenarnya inilah yang betul. Nah, jadi itulah yang mereka lakukan, putar sana putar sini sehingga akhirnya dirangkai satu dengan lain seakan-akan itu kuat dan dapat dijadikan sebagai argumen. Yalwuna al-sinatahum. Keterangan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebiasaan orang-orang ahli kitab ini sebahagiannya, di mana dalam Al-Baqarah terdahulu Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina walakin qulu rabbani. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u. Walakin qulun zurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina. Kebiasaan orang Yahudi mengatakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzur. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini untuk menjelaskan bahwa kebiasaan orang Yahudi kalau ditanya sudah paham, oke, mau ikut ra'ina. Ra'ina itu kalau diucapkan dengan betul itu maknanya adalah kami ikut. Akan tetapi orang Yahudi memplesetkan asal katanya ra'ina itu menjadi ra'ina yang maknanya adalah kami tidak peduli. Jadi ada permainan silat lidah ini tadi, mensyubhatkan istilah-istilah, memakai istilah lain yang maknanya sangat berbeda dengan makna yang dikehendaki. Oleh karena itu unzurna, walakin qulu unzurna. Akan tapi katakanlah unzurna, kami akan lihat dan kami akan lakukan. Bahkan di dalam ayat lain Allah juga mengatakan orang Yahudi ketika mereka membaca ayat Al-Quran hittatun naghfir lakum, mereka bukan membaca hittatun, akan tapi mereka membaca hintah. Ya, jadi sudah berbeda artinya. Kalau hittatun itu artinya langkah-langkah yang harus kami ikuti, akan tapi mereka baca hintah gandum, yang artinya adalah gandum. Jadi sudah jauh sekali berbeda. Jadi inilah kebiasaan orang-orang Yahudi, sebahagian mereka tidak hanya suka berkhianat akan tetapi memplesetkan atau menggunakan istilah-istilah lain yang maknanya sangat berbeda dari makna yang sebenarnya dikehendaki. Oleh karena itu ini harus menjadi salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, karena memang di dalam kehidupan masyarakat kita ini banyak sekali yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang suka memplesetkan. Kalau ditanya nanti rukun iman apa rukun Islam itu, salat itu bukan yang penting katanya, tapi yang penting adalah dalam rukun yang pertama adalah syahadat. Iya, salat itu bukan yang paling penting, yang paling penting itu adalah syahadat. Kan ini kan sebenarnya mempermain-mainkan ini. Iya. Kemudian lagi nanti suka membaca ayat Al-Qur'an dengan cara dipermain-mainkan, suka dilagu-lagukan. Itu sebenarnya semua adalah bentuk-bentuk dari sikap-sikap yang dilakukan oleh orang Yahudi dan sangat-sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam ayatnya Allah banyak menjelaskan bagaimana sikap-sikap mereka dalam mempermainkan lidah atau mempermainkan istilah-istilah bahasa ini. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih sekali. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an baik dengan murattal atau mujawwad, maka kita beri porsi yang benar terhadap huruf-huruf dan baris-baris yang sepantas dan sewajarnya. Maka di dalam rangka menjaga eksistensi Al-Quran ini ada namanya qiraatus sab'ah, supaya umat ini tahu bahwasanya membaca Al-Quran, melagukannya tidaklah dengan cara yang sekehendak nafsu. Artinya yang seharusnya dipanjangkan satu alif, dua harkat misalnya, jadi 10 alif, 10 harkat, itu 20 harkat, sehingga panjangnya pun tak ke karuan, tak sesuai iramanya, ditambah lagi kalau pendek, terlalu pendek, sehingga tak kedengaran lagi huruf bunyinya. Nyambungnya. Nah, jadi di sini kita harus khairul umur awsatuha. Mari kita baca Al-Quran dengan cara yang baik. Bagi Anda yang bisa melakukannya dengan mujawwad, bacalah dengan cara yang ta'zim. Jadi bukan Al-Quran itu hanya untuk sekedar memberikan suasana batin yang baik untuk orang lain, tapi si pembacanya juga harus juga mempunyai suasana batin yang damai, bukan untuk manusia saja, apalagi hanya untuk, maafnya, ini ketika ada musabaqah tilawah Al-Quran, ini hanya untuk target, kalau saya juara, kalau saya ini. Betul, mungkin itu motivasi bagi kita. Tapi yang paling penting bagaimana pemahaman. Artinya Al-Quran tadi dapat memberikan kontribusi positif bagi perubahan akhlak kita. Dapat merubah cara pandang dan cara fikir kita. Karena musabaqah itu, saya mengerti, tidak akan dilaksanakan pemerintah hanya untuk bermanis muka, kalau bahasa kita, basa-basi, enggak. Justru pemerintah melaksanakannya untuk memacu masyarakat dekat dengan Al-Quran. Tetapi ketika tujuannya tidak sampai, tentunya perlu diperbaiki sistem. Nah, maka oleh sebab itu perlu ada sebuah evaluasi yang baik, bagaimana kita bisa melaksanakan MTQ dengan pengamalan yang nyata, sehingga Al-Quran itu tidak pada tataran lafal, tapi juga ada pada level aplikasi dan pengamalan yang nyata di kehidupan. Jadi pendengar yang berbahagia, ya, kita dilarang untuk terjebak dengan kondisi atau situasi yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi, ya, seperti mereka merubah-rubah Alkitab. Karena ini pekerjaan mereka, dan akibat itu mereka sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat itu mereka sangat dilaknat oleh Allah. Jadi kalau kita mau bangsa kita ini lepas dari laknat Tuhan, dari kemarahan Allah, mari kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman, sebagai jalan hidup kita. Apa maksudnya? Al-Qur'an ini dapat memberikan penyegaran bagi kita, perubahan berpikir, perubahan bertindak, dan juga sekaligus memperkuat basis-basis keumatan. Artinya, di mana nilai-nilai akidah dan ukhuwah, ya, terjalin dengan baik. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar apa yang dikatakan Allah pada ayat ini. Ketika kita terjebak mempermain-mainkan Al-Quran, maka penyakit orang Yahudi akan pindah kepada kita. Pertama, kita menolaknya. Kalau kita tak sanggup menolaknya, kita memilihnya. Mana yang sedap dirasa, mana yang bermanfaat secara materi, kita ambil. Mana yang menyusahkan kita, mana yang membuat kita kecut, seperti ayat-ayat ancaman tentang neraka, kita simpan dia. Tak kita baca, tak kita pahami. Dan selanjutnya, ketika kita lakukan kejahatan itu, maka akan muncul kejahatan yang lain, yaitu kita membacanya dengan tidak sempurna dan baik. Ya, bisa dengan cara kita tidak beradab, atau kita membacanya tidak sesuai dengan bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka ada satu kelebihan dari Al-Quran ini sebagai hikmah pada pertemuan ini, bahwa Al-Quran ini tidak bisa dibaca dengan cara belajar otodidak, belajar sendiri. Harus ada guru, Ustaz, Harus ada guru. Kenapa? Sebab sahabat juga, guru mereka membaca Al-Quran adalah Rasulullah. Rasulullah gurunya membaca Al-Quran Jibril. Jibril mendengarkan Al-Quran dan model bacaan seperti itu dari Allah. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan berguru, maka kita akan, ya, silsilah kita akan sampai kepada Rasulullah. Karena dia akan dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampailah zaman berzaman, generasi bergenerasi, sehingga lengkaplah bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan firman dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang mulia, saya kira ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan, dan mudah-mudahan manfaat yang kita dapat dari pertemuan ini adalah untuk menambah iman kita, amin, memperkuat ruhiyah kita dalam rangka mencari kebaikan di dunia ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tiga, enggak terasa. Wa ma arsalna min qablik. Ini kita tanya dulu mereka ini. Kenapa?